Ramut santri, bimbing umat. Tapi nek ra iso ngaji, aja dadi kiai, bingungne wong. Nah terus piye? Yo ngrewangi kiai, bantu kiai. Iki ganjarane wis padha karo dadi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dia dapat pahala sama dengan orang yang pergi berperang. Sampean bantu kiai, kayak banser, sahabat-sahabat banser, khidmah kiai, khidmah habaib, khidmah ulama, bentengi akidah ahlussunnah wal jamaah, berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lek enten pengajian-pengajian, terus yang golek ini dalan kiai itu banser. Ini ini benceng tengah akhirat. Terus yang golek ini dalan kiai mlebu swarga ini itu banser. Jadi banser-banser ini otomatis mlebu swarga barengi kiai. Nah ini saya ingin nontonnya orang bayaran, rapopo. Halo? Ini tepak ruame, ini kan jamaahnya nyantai. Ini tepak rame, ini kiai ini orang dikawal banser. Remek dicetoti rondo. Halo? Halo? Man jahaza faqad ghaza. Sapa wong sing bandani wong sing budal perang, walaupun dekne ora melu perang tok ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong sing nyangoni wong sing budal perang, walaupun dekne ora melu perang tok ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong sing nyangoni kiai? Ora usah guyu, ora penting. Muga-muga bupatine krungu. Untuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngapunten, ngapunten. Sampean nek iso mulang, ya mulang ning TPQ, nang madrasah. Nek ora iso mulang, aja mulang. Ora iso mulang, mulang. Koplak kabeh muridé kok. Sing suarane enak, anggano. Yang dengar itu biar tersentuh hatinya. Kepengin moro, semangat jamaah. Wong zaman Rasulullah aja sing tukang azan dipilihne sing suarane nyaring, suarane enak kok. Nah, suaramu ra enak, aja azan, ngerusak kuping. Suara ora enak royokan mik. Woi. Mike sampe moler dawa ngroyokan. Wo, totot-totan. Nah, sing suarane enak-enak terutama nek subuh. Ten pundi-pundi biasane subuh iku sing azan. Allahu akbar. Allah. Ini ngene iki lho, ngene-ngene iki lho. Nek perlu sebelum azan tarhim, sing semangat. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ayo mujib macan mati lah tarhim pau enak ngeten nggih. Ini percaya radio. Ora enak piye wong iso disetel radio. As-salatu wassalamu alaik radio. Ya nasirul huda radio bareng adzan yo mau assalamualaikum khairum watuk-watuk mlebu speaker woi woi nah sing iso selawatan dadi vokal suaramu enak suaramu ora enak yo ngeplaki rebana kuwi tugasmu suara ora enak ngeyel dadi vokal jebrak kabeh. Ngono lho, Bro. Woi. Ya Allah ya Karim. Woi. Dilanjut ngoten iki. Nah, kayak beliau-beliau suarane indah-indah, enak-enak, pas dadi vokal langsung jeduk nggone ati. Raqqat 'aynaya syauqan, nek suaramu enak. Walin thayyibatan dzarfan ta'ishqan. Fa'ataitu ila habibi fahda' ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Kata terusnya, kata terusnya disunkan karo beliau. Aku hanya sekedar memberi contoh Afwan Habib, sekedar memberi contoh. Kata terus-terusnya kok gak payu ngono-ngono. Saya sadar punya wilayah sendiri-sendiri. Wilayah saya ceramah, wilayah beliau menyenandungkan sholawat, menyenandungkan nasyid. Saya nggak boleh masuk ke wilayah beliau. Okay? Makanya kalau mau nduki bupati sambutan, tak semak. Saya simak dengan seksama, saya perhatikan dengan seksama. Saking asyiknya beliau memberikan arahan, sampai nggak tahu kalau saya udah datang. Jangan dikira saya nggak nyimak, tak semak, tanteni. Maksudnya tanteni, metu dalile pora. Kok ternyata sambutannya bupati metu dalile, tak tinggal mulai. Kenapa? Wilayahku diserobot. Ya bene diceramai bupatine dhewe. Wilayah bupati ya pajeke nang dibayar, urusan KTP, urusan KK, urusan sembako, urusan prasarana jalan, lapangan kok gecek model ngene iki, ana masalah urung dadi. Niku urusannya bupati. Iki piye carane musala kok urung dadi iki? Eh panitia, proposal. Ngono lho. Nah, aku gak wani masuk ke wilayah beliau. Bukan wilayah saya. Mungkin bupati kok tadi sambutan qala ta'ala qala nabi kita tinggal mulai ambil. Terus diceramai bupati ini dhewe nyapa ngundang kiai. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Yang punya keahlian di bidang organisasi, ya monggo berjuang melalui organisasi, ibadah melalui organisasi. Mau jadi ketua, mau jadi anggota, padha pentingnya, gak usah rebutan. Ketua penting, anggota ya penting, anggota kabeh orang no ketua nih. Bingung orang iro jalan. Apa mana? Ketua tok orang duwe anggota, gendeng. Kadang-kadang kan rebutan dari kepala. Aku gelem nek dadi no kepala, nek gak dadi kepala, emoh aku. Terus monggo sikil-sikilan, emoh. Pancene anggota wae menungso iki kaya-kaya sing paling penting gak sirah, ngene apa nggih? Tapi nek sirah tok yo bingung. Ndas tok nang gelundung nang meja kaya semangka. Bingung. Ngono lho. Kadang ngene, aku mau nek nggo sikil-sikilan, sikile dianggap paling remeh, aja diremehno. Ana wong lanang terpesona karo wong wedok yo ora perkara wajahe, tapi mergo sikile. Aku nek ndelok raine yo biasa. Bareng ketok sikile, rego watep. Halo, paham bukan? Ngaji terus, sholawatan terus. Walaupun rumahnya toh, udan gak peduli. Ya, no pengajian nanti mangkat, pengajian nanti mangkat. Gue dicontoh nih kalau bupati yo, bupati ini selama waktunya longgar, diundang ngaji tembudi, rawuh. Diundang ngaji tembudi, rawuh. Paling berkah. Gue ngaji nih gue udah karo tanduran. Tanduran ini pokok manut diincep nih. Sing penting gelem diincep nih. Gue karo Gusti Allah, ditukulnya godong, ditukulnya kembang, ditukulnya buah. Uang macan mati dan sekitarnya manut diincep nih no pengajian karo Gusti Allah engko ditukul nih godong rupa ilmu manfaat, ditukul nih kembang rupa rezekine lancar. Amin. Kedonyan ilmu manfaat rapi amini rezeki lancar. Amin. Yang menunggu singgari rezekimu seret ya menunggu. Ditukul nih buah rupa uripe barokah. Amin. Dan saya ini sebaliknya tanduran apa wae kok ora manut diinjepno kuwi kemungkinane nek gak garing bosok. Iki ana wong macan mati, wong seragen, ora manut diinjepno ana pengajian, nek gak garing mesti bosok. Kowe to walaupun sugih dadi pejabat, ora ndukung pengajian, titenono bosok. Ngapunten-ngapunten ya. Sampeyan duwe tangga nang sugih, omahe 3 lantai. Marmere toko Italia. Wis pokoke apik po. Mobil mewah dene-dene. Ora usah pengin nek wong e ra gelem ngaji. Zaman liwat nang arepe omah ya melengosa. Bosok. Ana zikir, ana selawat, melok ra ngerti artine rapopo. Istighosah, zikir, selawat, melok ra ngerti artine rapopo. Kok sampean sing mimpin nek kadang ra ngerti artine. Gasak bisa ngomong. Halo? Halo? Istighosahan ini kadang-kadang sing mimpin istighosah dhewe lho ora ngerti artine. Ya gayane tok bismillahirrahmanirrahim. Ya syukur wa ira illallah. Artine apa, Mbah? Mbah pokoke. Ora apa-apa kowe, ora ngerti artine ora apa-apa, ngertimu ora penting. Sing penting Allah sing mbok dikiri lo ngerti yang terbaik untuk dirimu. Zikir selawat ku nyebut to maknane. Halo. Wong yang gak gelem nyebut mesti ketekan apa sing disebut. Ra ngandel. Wong-wong kae termasuk iki sing nyekel soni. Iki no atine kok nyebut warung, warung, warung, warung. Bareng ngene kok mesti no warung. Ngerti kok. Atiku ini kok nyebut duit, duit, duit. Sampean ini walaupun gak ngerti gelem nyebut ketekan. Misalnya ya, sampean mlebu restoran, terus dituki daftar menu, makanan iki, minuman iki. Ono jenis minuman sing sampean ora ngerti. Es mega mendung. Iki apa mega ambek mendung dicampur gawe es apa piye? Ora ngerti pancene, tapi sampean gelem nyebut nanggone pelayane. Jenenge dikir, "Mbak, es mega mendung, enteni 5 menit tak teko barang." Sampean ngene iki dikir nemen, "Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya nijita bil haqi, rasulan hidayah." Artinya apa? Gak roh. Yakin teko yang terbaik dari Rasulullah dan dari Allah untuk dirimu. Ngono lho, Bro. Paham? Paham? Terus no pokoknya. Nah, terus yang terakhir. Siapa ngomong larang? Orang mau nyangoni cerewet. Yang terakhir kan putih-putih kudu ngelingno takwa, ngelingno iman. Penting Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo mular, muwun, nangis sangat. Ingin apa? Apa warga mesti mati? Mboten. Nabi kok mesti mati? Gak blas. Lah nyapa kok nangis? Mikirne nasibe putra-putrane. Golek tak tinggal mati lho. Anak-anakku akidahe piye? Imane piye? Mula putra-putrane dikumpulke. Wa il hadra ya qawmal maut il qana li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, jane bapak wis mati nak. Apa nak sing mbok sembah? Nek bapak wis gak ono nak, awakmu kabeh nyembah apa nak? Macam butuh nami pak. Macam anak-anaknya dididik dengan baik. Kak model koyok sing nyekel son ngene iki. Tapi apa ora tau sholat maju. Nguyuh ra cewek. Apane pepet-pepet noson ngene. Mulane sone tayeng kabeh. Jawabannya sungguh luar biasa. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kula ingkang putra sakderek nggih nyembah Gusti Allah pangerane Ibrahim, pangerane Ismail, pangerane Ishaq, pangeran panjenengan Tuhan yang Esa. Mendengar jawaban putra-putranya lega Nabi Yakub alaihi salam. Artinya apa? Warisan terbaik orang tua kepada anak adalah iman. Yang kedua, ada yang unik dari dawuh Nabi Yakub ke putra-putrane. Ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mbok sembah nek aku wis mati? Lho, Nabi Yakub kok ndamel ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mbok sembah kok mboten man ta'buduna min ba'di? Sopo sing mbok sembah nek aku wis mati? Dadi ngangge apa mboten ngangge sapa? Jamaah sekalian, kula ringkes mawon. Tendonya niki ono sopo ono opo, aman rumah no. Nondonya iki eneng opo eneng sopo, opo yo penting, sopo yo penting. Tak kali ini sopo yo penting, opo yo penting. Mulane enek wong gremeng mergo ra petuk sopo sopo. Ono wong nesu nesu ngamuk ngamuk mergo ra entuk opo opo. Sopo penting, opo penting. Antara sopo karo opo podo pentingnya. Menurut jenengan penting pundi sopo karo opo. Ayo penting di. Ya, sama nasi karane penting opo. Mentalmu mental opo. Padahal opo karo sopo wi penting sopo. Bukti nih Gusti Allah gawe opo opo wi gawe nih sopo sopo. Jadi di apa apa no opo karo sopo luwe penting sopo. Tapi pancen kesalahan ini menungso sepanjang sejarah, kesalahan manusia sepanjang zaman, nganggep luweh penting opo tinimbang sopo. Makanya nek omongan ngene, nek aku yo ora sapa-sapa, yo endi sing ngene apa-apane. Nek ora ngene apa-apane, yo ora kudu sapa-sapa. Pangapunten nggih, pangapunten aku gak jurus mrono gak. Iki saking salahe ngene, sampe wong Sragen, wong Jonegoro ya padha. Kuwi luweh milih barange Allah tinimbang Gusti Allah. Luweh milih rezekine Allah tinimbang Allah. Buktine lek entuk rezeki akeh diparingi rezeki akeh sering lali kalih Gusti. Bukti, misale duwe toko, laris sing tuku sampe ngantri-ngantri. Pas asik-asike ngladeni dodolan. Ono azan asar teko masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo milih ndi, masjid apa toko? Jujur, masjid apa toko? Ayo salat jamaah apa dodolan? Gusti Allah apa duit? Ngapunten pancene wong macan mati iki senajan wis tuwek-tuwek kelakuane kaya bocah cilik. Aja nesu tak arane kelakuane kaya bocah cilik. Bocah cilik iki luwih milih barang tinimbang wong. Contoh, ana bocah lanang cilik umur 4 tahun. Bocah lanang cilik umur 4 tahun. Ketoke nang wong wedok ayu andum permen. Ayo cah lanang cilik umur 4 tahun iki milih sing andum atau milih permen? Permen untuk lanang cilik. Mergo dhek goblok. Tapi nek bocah lanang umur 50 tahun. Milih permen apa milih sing andum? Cerdas. Milih sing andum mong regane luwih larang sing andum. Rasane ya luwih enak sing andum. Hei. Hei. Maneh. Ayo bapak-bapak iki, bapak-bapak. Saman milih ndi? Apem. Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ayo milih ndi? Kok apeme Mbak Sri? Ayo gesek iso ngono. Halo. Pilih ndi? Lah nek sampean lek sampean milih apem, sak pira akeh apemmu iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri, Mbak Sri sing duwe apem. Maksudnya ya Mbak Sri jangan dua apem gawe no sampean neh lo seiso butuh apem sapiro sama model biye sampean lek milih donya milih duit sapiro ake duitmu sapiro ake donyamu sapiro dure pangkat jabatanmu disontek. Tapi lek sampean milih Gusti Allah, Gusti Allah ra bakal entek najan donyamu entek duitmu entek pangkatmu entek Allah ngekei neh seiso. Understand? Yes. Understand? Yes. Muga-muga paham. Aja oon kaya tukang son. Kuwi mek oleh cangkem tok sing bengak-bengok. Pateke swara ya. Kuwi nanti pateni dinyosone gak tambah seneng aku. Malah seneng aku rasa ceramah. Kuwi mesti dijotosi panitia kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi karena kesalahan manusia luweh nganggep penting apa tinimbang sapa. Mulane nek arep pilihan DPR, arep pilihan bupati, arep pilihan kepala desa, ana wong ditakoni, "Mbak, saiki sampean kira-kira milih sapa?" "Eh, ya ora sapa-sapa, ya endi sing ngekeki apa-apa." "Pokoke ngekeki apa-apa, mbok sapa-sapa yang tak pilih." "Lah nek ora ngekeki apa, sapa-sapa yang aku kudu, ambek maneh aku iki apa? Wong aku ya dudu sapa-sapa." Halo. Halo. Dhuwur iki wonten-wonten sing ngoten niku. Rata. Mulane dadi pemimpin mesti entek apa-apa. Takoni bupatimu entek piro. Ora nyandel aku nek ora entek apa-apa. Halo. Soal iki kesalahan besar, padahal tradisi ngono kuwi, budaya ngono kuwi nek dibiarkan, budaya seperti itu kalau dibiarkan bahaya. Saking bahaya ini kok jebol gak ya wesonmu kok bisa melek ya kok bahaya. Loh bahayanya gimana? Ngene bro, umat milih pemimpin kok sing dadi pertimbangan apa gak nganggo pertimbangan sapa. Sekali lagi rungokno, masyarakat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa

Okay.